selalu memikirkanmu, selalu membayangkanmu. Setiap waktu ku tak bisa melewatkanmu. Buatku tergila-gila, semakin hari semakin gila. Aku harus bagaimana dengan ini semua? Aku tak berdaya karena jatuh cinta. Setengah mati ku cinta. Kau sungguh menggoda, tebarkan pesona. Aku jadi tergila-gila. Oh, oh, oh. Kau sungguh menggoda, tebarkan pesona. Aku jadi tergila-gila padamu. Kau buatku tergila-gila. Semakin hari semakin gila. Aku harus bagaimana dengan ini semua? Aku tak berdaya karena jatuh cinta. Setengah mati ku cinta. Kau sungguh menggoda, tebarkan pesona. Setengah mati.